السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tentang manhaj dari kitab Mulia dengan Manhaj Salaf, buah karya Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala. Kita masih berada pada bab yang keempat dari dalil-dalil yang menjelaskan tentang wajibnya umat ini mengikuti manhaj Salafus Salih, manhaj para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang terakhir sampai dalil ke berapa? Ada yang menulis? Dalil 26. Yang terakhir itu ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah. Dalil yang ke-27 yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kita baca terlebih dahulu hadis yang mulia ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bagi yang memiliki buku silakan dibuka dalil nomor 27 halaman 104 dari hadis Abu Hurairah. Ia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khair? Faqala, ana wal ladzina ma'i, thumma al ladzina 'ala al athar, thumma al ladzina 'ala al athar, thumma ka'annahu rafada man baqiya. Kata sahabat Abu Hurairah, nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala an, semoga Allah meridainya, ia berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah manusia yang paling baik? Ini pertanyaan dari salah seorang sahabat kepada Nabi, siapakah manusia yang paling baik? Apa jawaban beliau? Ana, saya, kata Nabi, dan orang-orang yang bersamaku, kemudian orang yang berada di atas atar atau sunnah, kemudian orang yang berada di atas atar, kemudian seolah-olah beliau menolak, yakni enggan menyebutkan orang setelahnya, yakni generasi setelahnya. Nah, di sini Nabi sebutkan tiga generasi pertama, tiga generasi utama, tiga generasi ya yang mulia. Yaitu Nabi katakan, ketika Nabi ditanya siapa manusia yang paling baik, Nabi katakan saya. Nah, ini sesuai dengan kenyataan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yakni pemimpin ya seluruh manusia, bahkan nanti di negeri akhirat. Untuk di dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bertakwa, dan Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, ana atqakum billah. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi nyatakan dirinya adalah ana atqakum billah. Saya inilah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Ana taqwakum billah. Ini jelas ya, tentang yakni Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini karena jelas ya, sesuai dengan keadaan beliau sebagai seorang nabi dan rasul, bahkan seutama-utama para nabi, seutama-utama para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka Nabi mengatakan ana dan orang-orang yang bersamaku. Orang-orang yang bersamaku, siapa mereka? Para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian orang yang berada di atas atar atau sunnah, yakni generasi berikutnya, ya generasi tabi'in. Kemudian kata Nabi, orang yang berada di atas atar lagi, ya ini generasi berikutnya lagi, generasi tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Kemudian seolah-olah beliau menolak, yakni enggan menyebutkan orang setelahnya, yakni generasi setelahnya. Jadi Nabi hanya menyebutkan tiga generasi pertama dan utama umat Islam, yaitu generasi para sahabat, generasi tabi'in, dan tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Inilah tiga generasi pertama dan utama umat ini yang lazim disebut dengan salafus salih. Jadi kalau ada orang ya, yakni menyebut atau ada orang ditanya siapa itu salafus salih, kalau dijawab salafus salih adalah para sahabat Nabi, titik, ini benar, jawaban ini benar. Kalau ada yang menjawab salafus salih adalah tiga generasi utama umat Islam, yaitu para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, ini juga benar. Ya ini karena dua-duanya, dua jawaban ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga generasi utama umat Islam yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan apa? Yakni khairun nasi qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabatku, kemudian generasi berikutnya itu para tabi'in, dan generasi berikutnya lagi para tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Nah, inilah berkaitan dengan ya, yakni keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga generasi utama umat Islam. Nah, di sini kita dengarkan ya, keterangan dari muallif kita pengarang kitab ini. Beliau mengatakan tolak ukur dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah ialah pemahaman dan pengamalan para sahabat dan orang-orang setelah mereka yang berada di atas atar atau sunnah, kemudian orang-orang setelah mereka yang juga berada di atas atar mereka. Mereka telah melaksanakan seluruh kebaikan, sedang selain mereka tertolak tidak ada kebaikan sedikit pun. Maka barang siapa yang mengaku bahwa dirinya berada di atas Alkitab dan As-Sunnah tanpa mengikuti pemahaman para sahabat, maka tidak disangsikan dan tidak diragukan lagi bahwa ia telah menipu dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang selama ini mengaku berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan hadis Nabi, namun ketika ditanya atas pemahaman siapa, ya, yakni imma dijawab dengan pemahaman fulan-fulan-fulan yang bukan bagian dari salafus salih, atau dengan pemahaman sendiri. Nah, ini sudah menyimpang. Seperti ini sudah menyimpang. Ya, nanti kita akan bacakan di antara perkataan para imam, para ulama, para imam mazhab yang empat yang populer. Ya, kita akan bacakan ucapan-ucapan mereka, perkataan-perkataan mereka yang mana para ulama terdahulu mengacu kepada para sahabat dalam memahami agama ini, mengacu pemahamannya kepada pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali kepada dalil yang berikutnya, kepada dalil yang ke-28. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadis yang mulia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعد خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah sebelumku kepada suatu umat melainkan ia memiliki hawariyun, yakni pengikut-pengikut yang setia, dan juga sahabat-sahabatnya dari umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya dan mentaati perintahnya. Kemudian sudah mereka akan muncul generasi, yaitu orang-orang yang mengatakan apa-apa yang mereka tidak laksanakan dan mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka ia adalah orang beriman. Dan barang siapa memerangi mereka dengan lisannya, maka ia adalah orang beriman. Dan barang siapa memerangi mereka dengan hatinya, maka ia adalah orang beriman, kata Nabi. Dan setelah itu tidak ada lagi iman meski hanya sebesar biji sawi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini pertama keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin, kata Nabi, tidak ada seorang pun nabi ba'atsallahu fi ummatin qabli, yang Allah utus sebelum diriku kepada umatnya itu, illa, melainkan, kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab, melainkan nabi tersebut pasti memiliki hawariyun dan para sahabat. Melainkan nabi tersebut memiliki hawariyun, yakni para pengikut yang setia. Para pengikut yang setia. Ya. Kalau ya, yakni Nabi Isa alaihissalam memiliki hawariyun dan para sahabat, maka Nabi SAW juga memiliki hawariyun dan para sahabat, yakni pengikut-pengikut yang setia. Ya. Dalam sebuah peperangan yang dialami oleh kaum muslimin di zaman itu yang dipimpin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak salah pada perang Badar atau perang Uhud begitu, yakni salah seorang sahabat maju ke medan tempur, siapa namanya? Zubair bin Awam. Ini apa hubungannya dengan Nabi? Saudara sepupu dengan Rasul, karena ibunya Zubair adalah bibinya Rasul, tantenya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi saudara sepupu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Zubair bin Awam ya maju ke medan tempur, dan Nabi katakan ya, hawari Zubair, kata Nabi. Di antara hawari, di antara pengikutku yang sialah Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala an. Nah, di sini dikatakan, Nabi tegaskan, kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab, bahwa setiap nabi tersebut pasti memiliki hawari dan ashab. Ini maknanya sama ini, yakni para pengikut yang setia dan sahabat-sahabat atau sahabat-sahabat. Jadi para sahabat nabi semuanya adalah hawariyun, para pengikut nabi yang setia, ya, para pengikut rasul yang setia. Kemudian apa kata Nabi? Ya'khudhuna bi sunnati wa yaqtaduna bi amri. Yakni yang senantiasa mengikuti sunnahnya dan mentaati perintahnya. Bahwa hawariyun atau ashab dari para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya'khudhuna bi sunnati, yakni para sahabat Nabi itu, para hawariyun Nabi itu, ya'khudhuna bi sunnati, mereka senantiasa ya mengambil ya sunnah Nabi. Makna sunnah di sini pengertiannya adalah manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis Irbad bin Sariyah, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dalam beragama, yakni manhajku dalam beragama dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, yakni manhaj mereka dalam beragama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqtaduna bi amri, dan mereka mengikuti perintah Nabi tersebut. Yakni ini merupakan pujian, sanjungan Rasul kepada para sahabatnya bahwa mereka semua adalah ya berada di atas sunnah Rasul, berada di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi jelaskan di sini, "Tsumma innaha taqlubu min ba'dihim khuluqun yaquluna ma la yaf'alun." Kemudian setelah mereka ya akan ada orang-orang yang berucap namun tidak mengerjakan apa yang mereka ucapkan itu. Wa yaf'aluna ma la yumarun, dan mereka melakukan segala sesuatu yang tidak diperintah oleh mereka, yang tidak diperintahkan kepada mereka. Faman jahadahum biyadih, maka barang siapa memerangi mereka dengan tangannya, fahuwa mukmin, maka dia adalah orang yang beriman. Faman jahadahum bilisani, dan barang siapa ya memerangi mereka dengan lisannya, maka dia adalah orang beriman. Faman jahadahum biqalbi fahuwa mukmin, dan barang siapa memerangi mereka dengan hatinya, maka dia adalah orang yang beriman. Yani di sini makna al-jihad maknanya luas sekali sebenarnya. Pada dasarnya kata al-jihad maknanya sangat luas, yaitu apa maknanya? Apa makna jihad? Makna jihad adalah badru taqah li'la'i kalimatillah, mengerahkan segenap kemampuan ya dalam rangka memuliakan agama Islam. Mengerahkan segenap kemampuan, segenap kemampuan dalam rangka memuliakan agama Islam. Nah, inilah makna jihad. Maka ketika kaum muslimin kembali kepada agamanya, belajar agama Islam, kembali kepada Al-Qur'annya, kembali kepada hadis nabinya dengan pemahaman yang sahih, pemahaman para sahabat, ini jelas bagian dari jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Ya, jihad fi sabilillah. Kemudian kita lihat dalam hadis yang mulia ini berkaitan dengan orang-orang yang menyelisihi agama. Lalu kata Nabi, jika diperangi mereka itu dengan tangan atau kekuasaan, maka ya, orang yang memerangi mereka adalah orang yang beriman. Orang yang beriman. Maka kita lihat di zaman para sahabat ini sudah mulai ya, orang-orang para sahabat ya, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka telah membuktikan hadis Nabi yang mulia ini. Yaitu ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan, ketika terjadi ya atau muncul manhaj yang menyimpang seperti manhaj Khawarij ya, manhaj Syiah di zaman itu, maka Ali bin Abi Thalib selaku Amirul Mukminin, khalifah yang mulia, pemimpin umat Islam beserta kaum muslimin memerangi ya orang-orang Syiah. Mereka memerangi orang-orang Khawarij. Ya, para sahabat Nabi ini ya, yang di bawah komando Ali bin Abi Thalib, seluruh kaum muslimin ketika itu ya bersama-sama memerangi orang-orang Syiah dan memerangi siapa? Kaum Khawarij. Kaum Khawarij, di mana orang-orang Syiah di zaman itu, begitu pula orang-orang Khawarij, jelas-jelas telah menyimpang dari sunnah Nabi yang mulia, telah menyimpang dari manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Nah, ini sudah dilakukan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib beserta umat Islam di zamannya. Wa man jahadahum bi lisanih fahuwa mu'min, kata Nabi. Dan barang siapa memerangi mereka dengan lisan, maka ia juga orang beriman, tergolong dari orang yang beriman. Contohnya siapa? Dari kalangan para sahabat. Contohnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yakni mendebat orang-orang Khawarij di zamannya. Ya, Ibnu Abbas dengan persetujuan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ya pergi kepada kaum Khawarij dan mendebat mereka. Mendebat mereka. Ya, berusaha untuk mematahkan syubhat-syubhat mereka, menghilangkan syubhat-syubhat mereka sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan usaha beliau, akhirnya sebahagian dari kaum Khawarij rujuk, bertaubat, kembali kepada pasukan ya pemerintah, kembali kepada pemerintah yang sah, pemerintah Ali bin Abi Thalib di zaman itu. Nah, ini yang bisa kita lihat ya, yakni tentang jihad dengan lisan. Ya, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma ya, menegakkan jihad bil lisan, dengan lisannya. Kemudian wa man jahada bi qalbi fa huwa mu'min, dan barang siapa memerangi mereka dengan hatinya maka ia tergolong dari orang beriman. Apa maknanya di sini? Memerangi dengan hati apa? Ia mengingkari. Maknanya mengingkari kemungkaran itu, mengingkari manhaj-manhaj yang menyimpang, mengingkari akidah-akidah yang menyimpang, mengingkari ya cara-cara beragama yang menyimpang. Ada pengingkaran di hati, itu minimal. Ini adalah bagian dari ya, yakni keimanan. Ya, bagian dari keimanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa iman itu apa? Iman itu diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Diamalkan dengan anggota tubuh. Kemudian juga dalam hadis berkaitan dengan mengingkari kemungkaran, ya, Nabi mengatakan secara global kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ya cegahlah dengan tangannya, ya dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Jika tidak mampu, maka cegahlah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, cegahlah dengan hatinya, yaitu pengingkaran di dalam hati. Dan itulah sempatlah iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah tiga unsur iman yang disebut oleh Nabi dalam pengingkaran suatu kemungkaran. Jadi kalau di zaman sekarang, di zaman sekarang kita melihat suatu kemungkaran ya, di misalnya di komplek kita, misalnya di daerah kita, kalau kita ini adalah orang ya berpengaruh di daerah tersebut, di komplek kita, kita adalah orang yang berwibawa, orang yang berpengaruh, ucapan kita pasti didengar oleh masyarakat. Ingkari dengan kekuasaan kita, ingkari dengan tangan kita, yakni dengan kekuasaan kita ya. Ini yang tertinggi, ini pengingkaran yang tertinggi. Namun kalau ya kita yakni tidak atau bukan merupakan tokoh di perumahan tersebut, misalnya di komplek tersebut misalnya, atau di tengah-tengah masyarakat kita ya, bukanlah sebagai tokohnya, namun kita dapat mengingkari mereka dengan lisan dan tidak menimbulkan ya yakni kemungkaran yang lebih besar nantinya, maka kita ingkari dengan apa? Dengan lisan. Kita ingkari dengan lisan. Ya, kita ingkari dengan lisan kita. Kan begitu. Ya. Atau yang ketiga, kalau kita ini bukan siapa-siapa di komplek tersebut, kita ini bukan tokoh, bukan pula orang berpengaruh di situ, ya, yakni sebagai anak muda lagi, kan begitu. Mungkin tidak dianggap kalau kita bicara, minimal hati kita mengingkari. Minimal hati kita mengingkari. Hati kita yang mengingkari kemungkaran tersebut. Nah, begitulah kurang lebih. Ya, prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi terakhir mengatakan tentang yakni memerangi kemungkaran dengan lisan dan dengan hati, kata Nabi, "Wa laisa wara'a dzalik minal imani habbatu khardalin." Yakni setelah pengingkaran dengan hati itu, maka tidak ada lagi ya keimanan, walaupun ya keimanan itu kecil sebesar biji sawi ya. Tidak ada lagi keimanan, karena ini yang paling kecil. Mengingkari kemungkaran dengan apa? Dengan hati, ini yang paling kecil. Ini yang paling kecil. Artinya tidak ada lagi setelah itu, kecuali ya tidak ada keimanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini pujian Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, bahwa mereka adalah, kata Nabi, ya'khudhuna bi sunnati wa yaqtaduna bi amri, bahwa para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang berada di atas sunnah atau manhaj dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu ya pujian ya, sanjungan Nabi kepada para sahabatnya, maka hendaknya kita wajib mengikuti manhaj mereka karena Nabi sendiri yang bersaksi atas benarnya agama para sahabatnya, benarnya manhaj para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil berikutnya lagi. Dalil yang ke-29. Masih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah. Kemudian Imam Ibnu Majah dari sahabat Irbad bin Sariyah. Dikatakan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni qad taraktukum 'ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha ba'di illa halik." Artinya, sungguh aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih. Kalian di sini siapa? Kalian di sini siapa ketika itu? Ya, para sahabat, tidak ada lagi. Aku tinggalkan kalian, yakni wahai para sahabat, di atas Islam yang putih bersih. Yakni para sahabat semuanya ketika itu jelas-jelas berada pada Islam yang murni. Islam yang tidak ada nodanya sama sekali. Islam yang putih bersih, kata Nabi. Malamnya seperti siangnya. Apa maknanya? Jelas, sangat terang sekali. Kalau siang ya siang, jelas terangnya. Malam ya malam, jelas gelapnya. Ya, tidak samar bagi kita siang dan tidak samar bagi kita malam, malam hari, kan begitu. Itu maknanya. Tidaklah berpaling dari Islam yang putih bersih ini sepeninggalku, melainkan akan rusak, ya, binasa. Akan binasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentang ya keadaan para sahabat Nabi yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan putih bersih, putih bersih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan ya khalifah yang kedua, Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, sebagai al-bab, pintu yang menjaga Islam yang putih bersih, yang menjaga kemurnian agama Islam. Jadi Umar ini ya digambarkan sebagai pintu yang sangat kokoh, pintu yang sangat kuat sekali. Nah, ketika pintu ini hancur, yakni ketika Umar nanti wafat, nah barulah ya dengan mudahnya ya orang-orang ya yang tidak bertanggung jawab masuk menyelinap ya ke tengah-tengah kaum muslimin, diantaranya Ibnu Sabah ya dan lain-lainnya dari orang-orang yang ingin merusak akidah Islam, ingin merusak dan menodai kaum muslimin, maka dengan mudahnya mereka masuk. Dan itu terjadi pada masa khalifah keempat. Pada khalifah ketiga sudah mulai masuk, munculnya nanti pada khalifah keempat, pada zaman khalifah keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ketika Umar ini masih hidup, tidak ada yang bisa menodai agama Islam yang putih bersih, tidak ada yang dapat menodai ya yakni kebaikan agama Islam ini. Nabi mengatakan, "La yazighu 'anha ba'di illa halik." Tidaklah berpaling dari Islam yang putih bersih ini sepeninggalku, melainkan akan rusak binasa. Akan binasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis yang lain, dalam hadis Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kepada kita, "Innad dina yusrun wa la yushadid illa ghalaba." Ya, fasaddidu qarib wa bashiru. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya agama Islam ini agama yang mudah dan tidak ada ya yang mempersulit agama melainkan dia akan binasa. Tidak ada yang mempersulit agama, yakni menodai agama ini, melainkan dia akan binasa. Fasaddidu, wajib bagi kalian untuk cocok dalam beragama dengan contohku, wa qaribu, atau berusahalah semakin mendekat dengan contohku dalam beragama, wa abshiru, kalian akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang agama Islam yang putih bersih. Berarti para sahabat ketika itu berada pada Islam yang masih murni. Para sahabat Nabi semuanya berada pada Islam yang putih bersih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti setelah zaman para sahabat bagaimana? Islam ya ternodai, tidak putih bersih lagi. Islam sudah ternodai dengan berbagai macam noda. Ya, ada noda Syiah, ada noda Khawarij, kemudian di akhir masa sahabat ada noda Qadariyah, dan begitulah seterusnya sampai muncul manhaj-manhaj yang menyimpang lainnya seperti Sufiyah dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kita lihat dari zaman ke zaman. Dari zaman ke zaman Islam ini semakin dikotori oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Islam semakin dikotori, semakin dinodai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya sangat ya benar sekali ya ucapan di antara salafus salih ya, yang ucapannya adalah nahnu qaumun azana Allahu bil Islam. Ya. Fa idza taghayyana al-izzata fi ghairi azana Allah. Kami adalah kaum yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Islam yang murni ini. Dengan sebab Islam yang murni. Barang siapa menginginkan ya kemuliaan pada selain Islam yang murni, maka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat dahulu yang mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka berpegang teguh dengan Islam yang putih bersih, Islam yang murni. Nah, ketika seorang sudah berpaling dari Islam yang murni, maka justru dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau di antara ucapan salafus salih lagi adalah kullama kana ahdu bir rasul aqrab fasawabu aghlab. Ya, yakni suatu zaman atau masa yang lebih dekat dengan masanya Rasul, maka kebenaran itu lebih mendominasi. Yang namanya kebenaran lebih mendominasi. Lihat di zaman Nabi, semuanya adalah kebenaran. Ya, para sahabat semua tahu tentang kebenaran. Semua para sahabat mengerti tentang agama Islam yang benar ini. Maka begitu zaman ya berlalu ya, tiba pada masa tabi'in, ini sudah banyak ya, yakni berbagai kerusakan-kerusakan ya, di akhir masa abad juga banyak muncul sudah, yakni berbagai macam kerusakan, apalagi di zaman tabi'in, lebih-lebih di zaman tabi'ut tabi'in, apalagi di zaman kita sekarang ini. Jadi kalau kita balik ya, tadi kan ya ucapan salafus salih adalah suatu zaman yang lebih dekat dengan zamannya Rasul, maka kebaikan mendominasi. Nah, sekarang kita balik. Maka mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, suatu zaman yang lebih jauh dari zaman Rasul, maka keburukanlah yang lebih mendominasi. Ini sangat jelas. Ya, begitulah realitanya, bisa kita lihat di zaman sekarang ini luar biasa ya. Berbagai macam penyimpangan-penyimpangan ya, dari akidah-akidah yang menyimpang, manhaj-manhaj yang rusak ya, ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali jumlahnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi sudah mengatakan bahwa para sahabatnya berada pada agama Islam yang murni, yang putih bersih, maka kewajiban kita adalah mengikuti cara beragama mereka agar kita selamat dalam kehidupan dunia sampai akhirat. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada dalil yang ke-30. Masih dari hadis Nabi SAW tentang hadis iftiraqul ummah, hadis perpecahan umat. Apa kata Nabi SAW? Ala inna man qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi almillah tataftariqu ala 73 thintani wa 70 fi an-nar wa wahidah fil jannah wa hiya al-jama'ah. Artinya, ketahuilah sungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahli kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Nah, dalam riwayat yang lain Nabi memerinci, yakni dari umat Yahudi terpecah berapa? 71. Dari umat Nasrani 72. Ya, 72. Sesungguhnya umat ini, umat agama ini Islam, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya di dalam neraka dan hanya satu golongan di dalam surga, yaitu al-jamaah. Dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan di bawahnya ya, kulluhum finnari illa millah wahida ma ana alaihi wa ashabi. Semua golongan tersebut tempatnya di neraka, yang 72 itu. Kecuali satu, yaitu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Yang aku dan para sahabatku berjalan di atas ya, jalan tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan manhaj salaf. Manhaj salaf. Jadi Nabi sudah mengisyaratkan, menyatakan bahwa nanti umat Islam ini, umat beliau akan terpecah berapa? Menjadi 72 golongan. Yang semua golongan ini bertempat di mana kata Nabi? Di neraka. Dan hanya satu bertempat di surga, yaitu siapa saja kata Nabi yang mengikuti manhaj beliau dan manhaj para sahabatnya dalam beragama ini. Nah, kaitannya dalam masalah ini mengenai hadis iftirakul ummah, ada hadis palsu. Ada hadis palsu yang ya terbalik dari hadis yang mulia ini. Yakni dalam hadis palsu disebutkan 72 dari umat Islam masuk surga dan satu yang masuk neraka. Ini bertolak belakang dengan akal sehat. Ini bertolak belakang dengan logika yang ya yang sehat dan begitu. Karena kita mengetahui ya ilah kita, Tuhan kita satu, Nabi kita satu, sehingga kebenaran juga satu, tidak akan berbilang kebenaran itu, pasti satu, yakni jumlahnya itu, pasti satu jumlahnya. Ya, adapun selebihnya adalah ya hal-hal yang menyimpang dari manhaj atau akidah ya dari agama ini intinya. Maka Nabi menyebutkan 72 ya dari umat Islam ini akan bertempat di neraka. Namun ingat, yakni mereka bertempat di neraka tidak kekal. Tidak kekal abadi ya. Dan dalam hal ini kaitannya ya Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan tentang makna kekal di neraka ada dua. Ada dua. Kalau disebutkan ya dalam Al-Qur'an dinyatakan kekal di neraka, itu maknanya ada dua pengertian kekal di sini. Kekal yang pertama, kekal ya yang bersifat abadi selama-lamanya, yaitu yang diperuntukkan bagi orang-orang non-muslim, orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin. Ya, nah inilah kekal yang bersifat abadi ya untuk selama-lamanya. Kemudian kekal yang kedua adalah kekal yang tidak sama dengan yang pertama. Betul disebutkan kekal, namun tidak seperti yang pertama. Tidak seperti yang pertama yang bersifat abadi. Ya. Jadi ya ini yang dimaksudkan bagi kaum muslimin ya, yang di antara mereka yang menyimpang jalannya, agamanya, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak ya, yakni menempatkan mereka di neraka misalnya, maka tidak kekal untuk selama-lamanya. Akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 72 golongan umat Islam ini masih umat Nabi Muhammad, umat Islam. Ya, dan kita tahu dari hadis Nabi bahwa umat Islam tidak kekal atau tidak, yakni umat Islam intinya akan dimasukkan pada dasarnya ke dalam surga. Apa kata Nabi? Dalam hadis yang mulia, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan dimasukkan ke dalam surga illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa may yaba? Ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasul?" Kata Nabi, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa taat kepada diriku akan dimasukkan ke dalam surga, dan barang siapa bermaksiat kepada diriku maka ia sungguh telah enggan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi mengatakan seluruh umatku akan dimasukkan ke dalam surga, yakni maknanya adalah ada yang secara langsung dimasukkan ke dalam surga tanpa dimampirkan ke neraka, dan ada pula di antara mereka yang mampir lebih dahulu ke neraka lalu setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Yakni intinya ujung-ujungnya semua juga masuk surga kan? Semuanya masuk surga, namun bagaimana prosesnya? Nah, ini yang perlu kita pahami di sini, tidak semuanya mulus. Prosesnya nanti di akhirat, perjalanan ya abadi nanti di akhirat, tidak semuanya mulus dalam perjalanan abadi di negeri akhirat kelak. Ada yang dimampirkan ke neraka wa'iyadubillah, ainlah 72 golongan ini. 72 golongan dari umat Islam inilah yang akan dimampirkan terlebih dahulu ke dalam neraka atas kehendak dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula kata Nabi yang ya dimasukkan ke dalam surga langsung tanpa mampir terlebih dahulu ke neraka, yaitu kata Nabi, "Ma ana 'alaihi wa ashabi." Siapa saja yang yakni mengikuti diriku dan para sahabatku dalam beragama ini. Jadi caranya beragama sama dengan cara Nabi dan para sahabatnya dalam beragama ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis yang mulia ini kita wajib ya. Berdasarkan hadis yang mulia ini kita wajib mengikuti ya manhaj para sahabat. Karena Nabi telah menjamin, cara beragamanya para sahabat ya, yang dapat memasukkan siapa saja yang mengikutinya ke dalam surga kelak. Pasti itu. Karena Nabi mengatakan tadi, "Ma ana wa ashabi." Ma ana alaihi wa ashabi, kata Nabi. Ma ana alaihi wa ashabi. Atau dalam riwayat yang lain, al-jama'ah ya, nah beginilah ya, yakni keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil dalil yang ke-31 sekarang. Dalil yang ke-31 masih berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lagi-lagi memuji ya para sahabatnya. Apa kata Nabi? "An-nujumu amanatun lis-sama'." Fa'idha dhahabatin nujum atas sama'a matu'at wa ana amatu di ashabi, fa'idha dhahabtu atas ashabi ma yu'adun wa ashabi amanatun li ummati, fa'idha dhahab ashabi atas ummati ma yu'adun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadith ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, semoga Allah meridainya. Kita dengarkan artinya. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bintang-bintang itu sebagai penjaga langit. Apabila bintang-bintang itu hilang, maka akan datang kepada langit apa yang dijanjikan kepadanya. Ya, ini apa maknanya? Kiamat akan terjadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencipta bintang-bintang di langit itu dengan tujuan-tujuan yang bagus, tujuan-tujuan yang mulia, ya. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian, dan aku adalah penjaga bagi para sahabatku. Apabila aku telah pergi, yakni meninggal, maka akan datang kepada para sahabatku itu apa yang dijanjikan kepada mereka, ya. Dan para sahabatku adalah penjaga bagi umatku. Apabila para sahabatku telah meninggal, maka akan datang kepada ya kepada mereka apa yang telah Allah janjikan kepada mereka itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui tentang tujuan-tujuan baik ya dari penciptaan bintang-bintang di langit. Yang pertama, sebagai hiasan langit. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mencipta bintang-bintang di langit yang pertama sebagai apa? Al-masabih, ya, lampu-lampu, yakni hiasan langit begitu. Yang kedua, sebagai pelempar bagi syaitan, rujuman lisyayatin. Dan yang ketiga, wa alamat, sebagai tanda atau petunjuk arah atau petunjuk dalam kehidupan manusia secara global begitu. Ya, sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Apa tujuannya yang pertama dari penciptaan bintang-bintang di langit? Sebagai hiasan langit, ini lampu-lampu, Allah katakan sebagai lampu-lampu dia, hiasan langit, kan begitu. Kemudian yang kedua sebagai pelempar bagi syaitan, dan yang ketiga sebagai petunjuk ya, yakni arah atau petunjuk bagi kehidupan manusia di dunia ini. Ah, begitu pula para sahabat Nabi. Begitu pula para sahabat Nabi, di mana Allah, di mana Nabi tadi mengatakan dalam hadis yang mulia bahwa mereka adalah sebagai an-nujum, ya, sebagai bintang atau sebagai amanatun li ummati, sebagai amanah yakni penjaga bagi umat ini. Kalau dikatakan bahwa para sahabat adalah ya diibaratkan juga sebagai bintang-bintang, sebagaimana bintang-bintang di langit begitu, maka para sahabat kalau dinyatakan sebagai bintang-bintang bagi umat ini, maka pertama bahwa mereka adalah sebagai hiasan bagi umat ini, penghias, yakni yang menghiasi umat Islam, yakni para sahabat telah menghiasi umat ini dengan kebaikan-kebaikan mereka, dengan amal soleh mereka, dengan ketakwaan mereka, dengan agama mereka yang benar, manhaj mereka yang lurus, maka mereka sebagai penghias bagi umat Islam dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Makanya umat ini ya dari generasi ke generasi senantiasa ya melihat, mengacu kepada para sahabat karena mereka sebagai penghias bagi umat ini ya, yang menjadi contoh suri tauladan dan bagi seluruh generasi-generasi kaum muslimin. Kemudian mereka juga sebagai pelempar ya, yakni berupa hujah yang nyata terhadap orang-orang yang menyimpang, yakni sebagai ya hujah bagi ahli bid'ah ya, yang ada di zaman ya kita ini ataupun di zaman-zaman sebelumnya. Jadi para sahabat akan menjadi hujah, akan menjadi apa? Hujah bagi para ya ahli bid'ah, para ahli bid'ah. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 143 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Dan demikianlah kami telah jadikan kalian wahai para sahabat sebagai ya umat yang adil, dan kalian kelak akan menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan buruk manusia di akhirat, dan Rasul akan menjadi saksi atas kebaikan kalian nanti di akhirat. Nah, inilah berkaitan dengan para sahabat ya, nanti di akhirat akan menjadi saksi atas penyimpangan-penyimpangan, keburukan-keburukan ya, perbuatan sebagian manusia ketika hidup di dunia, ketika hidup di dunia. Dan ucapan-ucapan para sahabat, pemahaman-pemahaman para sahabat di zaman sekarang justru akan menjadi hujah, akan menjadi argumentasi ya, yang menolak apa? Bid'ah-bid'ah di zaman sekarang, yang menolak berbagai macam penyimpangan di zaman sekarang, yang akan menolak berbagai manhaj yang keliru di zaman sekarang ini ya. Contoh begini, kalau kita berhadapan dengan ahli bid'ah misalnya, kita tanya langsung, apa sumber Anda beragama? Maka si ahli bid'ah akan mengatakan, sumber kami adalah Al-Quran dan hadis, kata mereka kan begitu. Lalu kita tanya lagi, atas pemahaman siapa? Anda memahami Al-Quran, Anda memahami hadis Nabi. Iman yang menjawab, dengan pemahaman ya guru-guru kami, pulang-pulang-pulang, atau ya mereka mengatakan dengan pemahaman kami misalnya, ini sudah tidak benar. Maka kita katakan itu bukan pemahaman para sahabat Nabi. Yang kalian pahami bukan atas pemahaman para sahabat Nabi. Mestinya memahami Al-Quran, memahami hadis dengan pemahaman siapa? Pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, dengan pemahaman mereka, bukan dengan pemahaman manusia lainnya, bukan dengan pemahaman siapa-siapa gitu. Harus dengan pemahaman para sahabat Nabi. Apa kata Khulafaur Rasyidin misalnya? Apa kata Ibnu Abbas? Apa kata Ibnu Mas'ud? Apa kata sahabat-sahabat Nabi yang lainnya? Nah, begitulah mestinya dalam ya memahami agama yang mulia ini. Kemudian yang ketiga, dikatakan sebagai petunjuk untuk meluruskan pemahaman. Sebagai petunjuk untuk meluruskan pemahaman. Ya. Jadi para sahabat Nabi adalah sebagai petunjuk untuk meluruskan pemahaman, memahami Al-Qur'an, memahami hadis yang mulia ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat kalau dikatakan sebagai ya bintang-bintang atau bagikan bintang ya, bagikan bintang sebagaimana bintang-bintang di langit, maka ini pengertiannya. Ya, inilah pengertiannya. Nah, kemudian kita lihat kepada hadis yang mulia ini, Nabi katakan, ya, bahwa dirinya sebagai amanatun li ashabih, ya, li ashabi, kata Nabi. Saya ini sebagai penjaga bagi para sahabatku. Penjaga bagi para sahabatku, jelaslah. Ketika Nabi masih hidup di tengah para sahabat, maka terjagalah agama para sahabat. Terjagalah agamanya para sahabatnya. Ya, murni sudah. Ya, tidak ada penyimpangan yang bisa masuk, tidak ada noda yang dapat menodainya. Murni agama para sahabat, putih bersih sebagaimana yang tadi telah dijelaskan. Jadi Nabi langsung yang mengawal, yang menjaga agama para sahabatnya. Nah, begitu Rasul telah wafat, apa kata Nabi? Fa idza dhahabtu at ashabi ma yu'adun, jika aku ini wafat, maka datanglah kepada para sahabatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka, yakni berbagai macam penyimpangan dan noda yang masuk kepada, ya, agama Islam ketika itu. Ya, ini di akhir-akhir, ya, yakni masa sahabat atau di pada khalifah yang keempat muncul, sudah, ya, muncul berbagai manhaj yang menyimpang. Kemudian dikatakan lagi di sini, wa ashabi amanatun li ummati, dan para sahabatku sebagai penjaga bagi umatku, yakni yang menjaga, ya, agama para tabi'in, agamanya para tabi'in, kan begitu, ya, dan seterusnya begitu pada dasarnya. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun, apabila para sahabatku telah wafat, maka datanglah kepada umat ini apa yang telah Allah janjikan untuk mereka. Ini berbagai macam penyimpangan yang banyak sekali, dan tadi Nabi telah sebutkan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 mampir ke neraka dan satu yang dimasukkan secara langsung ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan dalil yang tadi telah disebutkan, ya, tentang bintang-bintang, ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam tujuan, bisa dilihat dalam surat As-Saffat atau Al-Mulk. Dalam surat As-Saffat ayat 6 sampai 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna zayyanna samaa'a ad-dunya bi zinatin al-kawaakib wa hifdhan min kulli syaitaanin maarid la yasma'uuna ila al-mala'i al-a'la wa yuqdhafuuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adzaabun waasib illa man qatifa al-qatfata fatba'ahu shihaabun thaaqib. Artinya, sungguhnya kami telah menghiasi langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang, dan kami telah menjaganya dari setiap syaitan yang durhaka. Ini jin, ya, mana jin yang berusaha mencuri, ya, kabar di langit. Mereka, ya, yang disatakan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru untuk mengusir mereka, dan mereka mendapat azab yang kekal kecuali syaitan yang mencuri pembicaraan, maka dia dikejar oleh bintang yang menyala. Dia akan dikejar oleh bintang yang menyala, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan dari golongan jin akan senantiasa berusaha mencuri kabar-kabar dari langit, ya, kabar-kabar dari langit. Bagaimana caranya? Disebutkan oleh para, ya, salafus salih, itu dengan cara bertumbuk dari dunia ini ke langit. Ya, dari dunia ini ke langit, seperti, ya, kalau orang, ya, panjat pinang begitu, ya, lomba panjat pinang kurang lebih seperti itu, ya, kurang lebih seperti itu, dari dunia ini ke langit, bertumpuk-tumpuk ke langit, berusaha mencuri kabar-kabar dari langit, nah, kurang lebih seperti itu, ya, ini satu-satu ini atau jin-jin ini akan dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bintang-bintang, ya, jika ada yang terkena dengan bintang itu dia akan terbakar, akan hangus, akan mati dia. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Mulk ayat 5 Allah berfirman, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masaabiha wa ja'alnaaha rujuuman lisyayaatiin." Dan seterusnya, ya. dan sungguh kami menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami menjadikannya, yaitu bintang-bintang itu, sebagai alat-alat pelempar bagi syaitan. Tentunya ini untuk ya dilemparkan kepada syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat 16 Allah berfirman, "Wa 'alamatin wa bin-najmi hum yahtadun." Dan Allah menciptakan tanda-tanda ini petunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk, seperti nelayan, ya, petani dan lain sebagainya, mereka bisa melihat ya fenomena alam, ya, misalnya dengan bintang-bintang yang bertaburan di langit, ya, dengan misalnya nelayan yang ada di lautan bisa menggunakan bintang-bintang seperti kompas atau petunjuk arah, atau petani misalnya dapat melihat, ya, oh ini akan tiba musim kemarau, akan tiba musim hujan, ya, dan lain sebagainya, dengan petunjuk-petunjuk seperti itu, maka dibenarkan, ya, untuk berpatokan dengan bintang-bintang tadi, karena ini sebagai tanda dari Allah Subhanahu wa taala di alam semesta, dan ya, tentunya sesuai dengan pengalaman, ilmu dan pengalaman, ya, sebagai manusia. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-An'am ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri." Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bintang-bintang ini semuanya bermanfaat bagi kehidupan manusia, ya, imma sebagai petunjuk dalam kehidupan di dunia, atau sebagai hiasan bagi langit, atau sebagai pelempar bagi syaitan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai hadis atau dalil yang ke-31, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bahwa para sahabat itu seperti bintang bagi umat ini. Seperti apa? Bintang bagi umat Islam ini. Nah, sekarang kita akan mendengarkan ucapan para ulama terdahulu yang mana mereka sama, ya, seperti para sahabat Nabi dalam bersikap dalam agama ini, yaitu mereka taslim lid dalil, berserah diri kepada dalil, berserah diri kepada dalil, dan tidak akan keluar dari dalil dalam beragama ini. Nah, seperti inilah ya mestinya kita beragama, sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan dari perkataan Imam mazhab, empat imam mazhab yang populer. Yang pertama siapa? Imam Abu Hanifah. Yang kedua Imam Malik. Yang ketiga Imam Asy-Syafi'i, dan keempat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah taala. Yani ucapan mereka ini ucapan yang luar biasa, bagus sekali. Ucapan yang menunjukkan bahwa mereka persis seperti para sahabat dalam beragama, yaitu sikap mereka beragama benar, yaitu at-taslim, yakni berserah diri kepada dalil, berserah diri kepada dalil, mengikuti dalil dan pemahaman para sahabat Nabi dalam memahaminya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita dengarkan dari ucapan Imam Abu Hanifah, ya, yang mazhab beliau terkenal dengan mazhab apa namanya? Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, ya, mazhab Hanafi ini diantaranya tersebar seperti di India, tersebar di India dan berbagai negeri lainnya, ya, tersebar mazhab Hanafi, ya. Di antara ucapan beliau yang populer adalah beliau mengatakan, "Idza sahal hadis fahuwa madhhabi." Apabila sudah ada hadis yang sahih, itulah mazhabku, itulah pandanganku, itulah pendapatku. Jadi mazhab maknanya apa? Pendapat atau pandangan. Ini makna dari mazhab. Jadi beliau tegaskan di sini, "Idza sahal hadis fahuwa madhhabi." Apabila sudah ada hadis yang sahih, maka itu adalah mazhabku, ya, itu adalah pendapatku atau pandanganku. Kemudian ucapan beliau yang lainnya lagi, la yahillu li ahadin ayakhudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadha. Tidak halal bagi siapapun, tidak boleh bagi siapapun untuk ya mengambil pendapatku, mengambil pandanganku tanpa ia mengetahui dari mana sumbernya. Yani apakah dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak halal, tidak boleh bagi siapapun juga, kata beliau, untuk mengambil pendapatku atau pandanganku atau mazhabku tanpa ia mengetahui sumbernya dari mana. Kemudian ucapan beliau yang ketiga, kata beliau rahimahullah ta'ala, haramun ala man lam ya'rif dalili ayyufti bi kalami. Haram bagi siapa saja untuk berfatwa dengan ya ucapanku tanpa ia mengetahui dalilku. Ya, haram hukumnya berfatwa dengan ucapanku tanpa ia mengetahui dalilnya dari mana. Nah, inilah ya keterangan dari Imam yang mulia, Imam Abu Hanifah, ya, yang sama juga dengan para sahabat, sikap para sahabat senantiasa sami'na wa ta'na dengan dalil, at-taslim bil dalil, berserah diri dengan dalil. Ya, berserah diri dengan dalil. Atau kita dengarkan lagi ucapan beliau yang lain. Kata Imam Abu Hanifah, fa innana bashar, saya ini manusia biasa. Naqulul qawla al-yawma wa narji'u 'anhu ghadan. Yang pada hari ini bisa saja berucap A, besok berucap B. Yakni berfatwa A hari ini, besok berubah lagi fatwanya, bisa B fatwanya. Ini berkaitan dengan fikih ya. Ingat, ini ucapan-ucapan ulama ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan fikih. Ya, bukan berkaitan dengan akidah atau manhaj. Kalau akidah dan manhaj sudah baku, tidak bisa berubah-ubah. Tidak bisa berubah-ubah. Adapun ucapan beliau ini berkaitan dengan pandangan dalam hukum syariat atau dengan istilah fikih yang dapat berubah fatwanya hari ini dan besok ya bisa jadi juga berubah lagi ya sesuai dengan ilmu yang dimiliki oleh para imbah, para ulama. Kemudian ucapan beliau yang lain, apa kata beliau kepada sahabatnya Ya'qub, Imam Ya'qub atau Abu Yusuf? Imam Abu Hanifah berkata, "Waihak ya Ya'qub, la taktub kullama tasma' minni, fa inni qad ara ar-ra'ya al-yawma wa atruquhu ghadan, wa ara ar-ra'ya ghadan wa atruquhu ba'da ghadin," kata beliau. Celaka engkau wahai Ya'qub, yakni Abu Yusuf. Janganlah engkau tulis semua ucapanku. Jangan engkau tulis semua ucapanku yang kau dengar dari diriku, karena sungguh pendapatku hari ini bisa aku tinggalkan esok hari. Ucapanku hari ini, pandanganku hari ini dalam fikih ya, akan aku tinggalkan besok, dan boleh jadi pendapatku esok hari akan aku tinggalkan ya pada esok lusa, pada hari lusa. Nah, inilah ucapan dari Imam Abu Hanifah yang berkata kepada salah seorang muridnya yaitu Abu Yusuf, yakni Imam Ya'qub dalam hal ini. Artinya bahwa dalam ya beragama ini tidak boleh taklid buta. Tidak boleh bertaklid buta, hendaknya melihat kepada dalil. Melihat kepada dalil bukan kepada ucapan ya ulama, ucapan ya manusia, tetapi kepada firman Allah, Al-Qur'an atau sabda Nabi atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau di antara ucapan beliau yang lain, "Idza qultu qawlan yukhalifu kitaballahi ta'ala wa qawla rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli." Apabila saya berucap, saya yang berpandangan yang ternyata menyelisihi Al-Qur'an dan hadis Nabi, maka tinggalkanlah pendapatku itu. Tinggalkan ucapanku itu. Tinggalkan mazhabku itu, kata beliau. Ya, rahimahullahu taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tergambar dari ucapan Imam Abu Hanifah bahwa beliau tidak pernah mengajarkan apa? Taklid buta kepada murid-muridnya. Tidak pernah beliau mewajibkan ya atau mengajarkan taklid buta kepada pendapatnya atau mazhabnya, dan yang diwajibkan ya dari beliau adalah kepada murid-muridnya di zaman dahulu, kepada kaum muslimin di zaman dahulu adalah melihat dalil, melihat kepada dalil ya Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita dengarkan ucapan imam yang kedua. Ulama yang kedua, Imam Malik rahimahullahu taala. Malik bin Anas rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Innama ana bashar ukhti'u wa usib. Fanzuru fi ra'yi. Fa kullu ma wafaqa al-kitab wa sunnah fakhudhuh wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatrukuh. Kata beliau, saya ini manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Ya, bisa benar, bisa salah. Ya. Dan lihatlah oleh kalian, maka lihatlah oleh kalian pandanganku. Seandainya pandanganku atau pendapatku atau mazhabku sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, maka ambillah. Dan jika menyelisihi, maka tinggalkanlah. Menyelisihi Al-Qur'an, menyelisihi hadis, maka tinggalkanlah mazhabku, tinggalkanlah pendapatku, ya, dalam beragama ini. Ya, jadi ya, Imam Malik rahimahullah taala menegaskan kepada kita tentang yakni tidak bolehnya yakni mengambil pendapat beliau yang menyelisihi Al-Qur'an, menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam perkataan beliau yang lain lagi, beliau mengatakan kepada kita, "Laisa ahadun ba'da Nabi sallallahu illa wa yuqad min qawli wa yutrak illa Nabi sallallahu alaihi." Yani setiap ucapan manusia bisa diambil, bisa ditolak, kecuali pendapatnya atau ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali mazhabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah ya ucapan beliau yang sangat populer sekali, bahwa ucapan siapa saja, ucapan dari fulan, ucapan dari ulama-ulama ini, ulama itu dan sebagainya, bisa diambil, bisa ditolak, kecuali ucapan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sebagai contoh lagi, kita lihat di sini contoh dari yakni sikap Imam Malik ya rahimahullahu taala dalam agama ini. Apa kata beliau? Sebelumnya Ibnu Wahab, Al-Imam Ibnu Wahab mengatakan, ya, sami'tu Malikan su'ila an taqlili asabi'ir rijlaini fil wudu. Kata Imam Ibnu Wahab, suatu hari pada majelis Imam Malik, beliau ditanya oleh salah seorang jamaah tentang ya menggosok-gosok atau menyela-nyela jari-jari kaki dengan kelingking pada saat berwudu. Faqala, maka Imam Malik menjawab, "Laisa dzalika 'alan nas." Kata Imam Malik, itu tidak ada contohnya. Jangan dikerjakan yang seperti itu. Nah, ketika itu Imam Malik belum tahu ini. Belum tahu dalilnya, itu masalahnya. Belum mendengar hadisnya begitu ya. Belum mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, kata Imam Ibnu Wahab, "Fataraktuhu hatta qafan nas." Aku biarkan ya Imam Malik menjawab seperti itu sampai majelis beliau bubar. Selesai sudah majelis, tidak ada lagi orang di majelis itu kecuali beliau. Maka aku hampiri Imam Malik seraya aku berkata kepadanya, "Indana fi dzalika sunnah." Wahai Imam, saya punya hadis tentang masalah ini. Saya memiliki dalil tentang masalah ini. Lihat, yakni murid Imam Malik yaitu Imam Ibnu Wahab ini yakni memberikan ya manfaat, memberikan ilmu kepada sang guru. Memberikan ilmu kepada sang guru, dan guru ya yang dalam hal ini kaitan Imam Malik, beliau ya berlapang dada, beliau senang, beliau gembira bahkan dengan hadis tersebut. Dan apa kata Imam Malik? Mahia, apa itu? Apa hadisnya? Tolong berikan kepada saya. Kepada kata Imam Malik. Qultu, kata Ibnu Wahab, haddatsana Al-Layth bin Sa'd bin Lahi'ah ya wa Amr bin Al-Harith عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه فقال إن هذا الحديث حسن. Kata Ibn Wahab, hadis tersebut adalah haddatsana Al-Layth, telah mengabarkan kepada kami Al-Layth bin Sa'd dan Ibnu Lahi'ah dan Amr bin Al-Harith dari Yazid bin Amr Al-Ma'afiri dari Abu Abdurrahman dari Al-Mustawrid bin Shaddad Al-Qurashi. Nah, ia berkata, aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jari-jari kakinya dengan kelingkingnya ya pada saat beliau berwudu. Maka Imam Malik langsung ya berkomentar di sini, inna hadzal haditsa hasanun, sungguh hadis ini hasan kedudukannya, bagus ya kedudukannya, kata beliau rahimahullahu taala. Jadi beliau berterima kasih kepada Ibnu Wahab telah menyampaikan dalil ini, telah menyampaikan ilmu ini kepadanya. Kemudian ya apa kata Imam Malik, wa ma sami'tu bihi qat illa sa'ah, sungguh aku belum pernah dengar hadis ini kecuali detik ini, kecuali saat ini saja, kecuali saat ini baru aku dengar hadis ini, baru aku tahu hadis ini, kata Imam Malik. Kemudian apa kata Ibnu Wahab, thumma sami'tu ba'da dhalika yus'al fa ya'muru bi taqlilil asabi' Kemudian setelah itu pada majelis berikutnya beliau ditanya lagi oleh seorang tentang menyela-nyela jari-jari kaki pada saat berwudu dengan kelingking, ya dengan kelingking, maka Imam Malik memerintahkan mereka untuk menyela-nyela ya, jari-jari kaki dengan kelingking pada saat berwudu, ya berdasarkan hadis yang tadi telah disampaikan dari Ibnu Wahab. Nah inilah sikap beragama yang benar. Sikap beragama yang benar yaitu at-taslim bid dalil, berserah diri dengan dalil langsung. Ya, kita sami'na wa ata'na. Kalau sudah datang dalil kepada kita, dalil kepada kita tentang agama ini, langsung kita sikapi sami'na wa ata'na, kita berserah diri dengan dalil tersebut tanpa kita akal-akalan dengan dalil atau memakai perasaan dengan memakai perasaan ya, yakni dengan dalil tersebut. Maka nanti kita langsung menerimanya, mengambilnya, dan berusaha kita mengamalkannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ya sikap para ulama terdahulu. Kemudian kita dengarkan sekarang imam yang ketiga. Ulama yang ketiga Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, banyak sekali ya ucapan-ucapan beliau yang berkaitan dengan sikap beragama ini. Apa di antaranya? Beliau mengatakan إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلتوا. Apabila kalian mendapatkan dalam kitabku ya apa yang menyelisihi sunnah Rasul, yakni kitabku itu menyelisihi sunnah Nabi, menyelisihi hadis Rasul, maka ya ambillah sunnah Rasul itu dan tinggalkanlah ucapanku. Tinggalkanlah pendapatku, tinggalkanlah tulisanku itu, tinggalkanlah apa yang aku tulis itu. Jadi Imam Syafi'i menegaskan, kalau kalian mendapati dalam kitabku, dalam karya ilmiahku, ya pandangan-pandanganku ternyata menyelisih hadis Nabi yang sahih, maka tinggalkan pandanganku itu, ya dan ya beralihlah kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ya, ini ucapan yang bagus sekali dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau berkata kepada salah seorang muridnya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana Imam Ahmad bin Hanbal ini memiliki kedudukan yang tinggi dan beliau dari sisi ilmu hadis lebih tinggi dari Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal dari sisi ilmu hadis beliau lebih ya tinggi daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Apa kata Imam Syafi'i kepada muridnya ini, kepada Imam Ahmad bin Hanbal, antum a'lam bil hadis war rijal minni. Engkau wahai Imam Ahmad lebih paham, lebih tahu tentang hadis daripada diriku. Engkau ini lebih pakar. Engkau ini lebih ahli ya tentang hadis daripada diriku. Fa idza kana al hadis sahihan ya fa'alimuni bihi ayu syai'in yakun kufiyan aw basariyan aw syamiyan hatta adhhab ilayhi idza kana sahihan. Jika engkau mendapatkan hadis sahih, maka kabarkanlah kepada diriku. Jika engkau mendapatkan hadis sahih, maka kabarkanlah kepada diriku, ya, dan ya, yakni aku akan datangi perawi hadis tersebut walaupun dia adalah orang Kufah, orang Basra atau orang negeri Syam, aku akan datangi dia. Aku akan datang kepada dirinya, ya, dan aku akan dengarkan hadis itu langsung dari orang itu, dari si perawi ini. Ya, dari si perawi ini, walaupun dia adalah orang Kufah, dia adalah orang Basra atau dia orang negeri Syam, aku akan datang kepadanya dan aku akan dengarkan hadis darinya itu. Ya, ini keterangan dari Imam Asy-Syafi'i, beliau tidak segan-segan mengatakan seperti ini kepada muridnya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian dalam hadis, dalam perkataan beliau yang lainnya, beliau mengatakan kullu mas'alatin sahha fiha al-khabar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda ahli an-naqli bi khilaf ma qultu fa ana rajihun 'anha fi hayati wa ba'da mamati. Kata beliau, setiap permasalahan agama ini yang telah, ya, ada hadisnya yang sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut ahli hadis, ya, yang ternyata menyelisih pandanganku, yang ternyata menyelisih pendapatku, maka sungguh saya rujuk kepada hadis tersebut baik ketika aku masih hidup atau ketika aku nanti sudah meninggal. Ya. Yakni kalau ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sahih menurut ahli hadis begitu, yang jelas-jelas pandanganku, pendapatku atau tulisanku menyelisih hadis itu, maka sungguh saya rujuk kepada hadis Nabi yang sahih itu, ya, walaupun saya sudah meninggal, walaupun saya sudah wafat, kata beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian kita dengarkan lagi ucapan beliau yang lainnya, idza ra'aytumuni aqulu qawlan wa qad saha 'ala nabiy sallallahu khilafahu fa'lamu anna 'aqli qad dhahab apabila kalian melihat saya ini jelas-jelas terang-terang, ya, terang-terangan menyelisih hadis Nabi yang telah sahih, maka ketahuilah bahwa saya ini sudah gila. Ketahuilah saya ini sudah gila, kata Imam Syafi'i. Saya ulangi lagi, jika kalian melihat bahwa saya ini terang-terangan menolak hadis Nabi yang sudah sahih atau menyelisihi hadis Nabi yang sudah sahih, maka ketahuilah bahwa saya ini sudah gila. Ya. Majnun, kata beliau rahimahullah ta'ala. Jadi kalau ucapan Imam Syafi'i ini kita bawa ke zaman sekarang, ya, kita bawa ke zaman sekarang, berapa banyak Pak yang orang dikata orang gila? Berapa banyak orang gila di zaman sekarang? Kalau lah, ya, ucapan beliau kita bawa ke zaman sekarang ini, ke zaman kita ini, ya, ini banyak sekali. Ternyata banyak sekali orang-orang gila di zaman sekarang menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Asy-Syafi'i atau menurut ungkapan Imam Syafi'i seperti ini, ya, karena banyak sekali di zaman sekarang orang-orang yang menentang hadis Nabi yang sahih atau bahkan menentang Al-Qur'an, tentang ayat Al-Qur'an Al-Karim. Allahu musta'an. Kemudian beliau juga mengatakan kepada kita, kullu ma qultu fa kana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khilaf qawli mimma yasih fa hadithun nabi sallallahu alaihi wasallam aula fala tuqalliduni, kata beliau. Setiap ucapanku yang ternyata menyelisihi hadis Nabi, ya, yang sahih, maka ikutilah hadis Nabi yang sahih itu dan jangan kalian takut kepada diriku. Ikutilah hadis Nabi yang telah sahih itu dan jangan kalian takut buta kepada diriku. Jangan kalian takut buta kepada diriku, kata Imam Syafi'i. Atau ucapan beliau yang terakhir kita bawakan di sini, kullu hadithin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa qawli wa illam tasma'uhu minni. Semua hadis yang telah sahih datang dari Nabi maka semuanya itu adalah pandanganku pada dasarnya, walaupun kalian belum pernah mendengarnya dari diriku. Yani hadis-hadis Nabi yang sahih itu semuanya adalah pandanganku. Ya, pandanganku dalam beragama. Itulah pendapatku dalam beragama, itulah mazhabku dalam beragama, walaupun kalian tidak mendengar hadis itu dari diriku. Nah, begitulah ucapan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Ini banyak sekali terjadi, ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, bisa kita buktikan, ya. Contohnya begini, contoh. Di antara pandangan beliau dalam fikih, ya, dalam fikih tentunya, yakni bersentuh kulit dengan lawan jenis, ketika seorang telah berwudu bagaimana? Batal wudunya. Batal wudunya. Ya. Adapun pandangan jumhur ulama, mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya, sekedar sentuh kulit lawan jenis tidak membatalkan wudu. Ini pandangan yang lebih kuat. Dasar mereka jelas hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hadits Aisyah, yakni bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pada saat hendak salat di Masjid Nabawi dan beliau sudah berwudu, beliau sering mencium Aisyah. Beliau sering mencium Aisyah dan mencium dengan sengaja tentunya. Ya, artinya itu jelas, ya, menyentuh kulit Aisyah dan Nabi tidak mengulangi wudunya. Dan masih dari hadits Aisyah juga, yakni satu malam Nabi yang sedang salat malam ketika itu, ya, dicari-cari oleh Aisyah dalam kegelapan malam. Maka tangan Aisyah menyentuh ketika itu apa? Menyentuh, ya, telapak kaki Nabi yang ketika itu Nabi sedang sujud. Ketika itu Nabi berposisi sedang sujud. Nah, ini menunjukkan tidak membatalkan, ya, salat Nabi dan apalagi wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sekali lagi berkaitan dengan pandangan Imam Syafi'i di sini lemah karena tidak berdalil. Dan ini dalil dari, yakni, jumhur ulama, kebanyakan para ulama yang tadi telah kita sebutkan. Jadi dalam hal ini pandangan beliau lemah, ya, tiada berdalil, ya, dan kita tinggalkan pandangan, ya, yang seperti ini karena tidak kuat sama sekali. Artinya betul, yakni, sumber permasalahan adalah dari ayat Al-Qur'an, dari firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman tentang ayat wudu, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, kalian menyentuh, ya, perempuan menyentuh wanita. Al-lamsu, makna al-lams di sini menurut Imam Syafi'i adalah sekedar sentuh kulit dengan kulit lawan jenis. Namun jumhur ulama memandang makna la mastumun nisa ini bahasa kiasan dari Allah Subhanahu wa taala yang bermakna jima. Jadi sekedar sentuh kulit, ya, lawan jenis tidak membatalkan wudu. Ini pandangan yang lebih kuat. Dan masih banyak lagi yang lainnya berkaitan dengan, ya, mazhab Imam Syafi'i yang lemah, ya, kedudukannya, seperti juga berkaitan dengan mazhab Syafi'i yang menganggap sunnah, ya, kunut subuh. Menganggap apa? Sunnah kunut subuh. Karena sudah ada hadis dari, ya, Salafus Salih, salah seorang anak sahabat, bisa nanti dilihat dalam kitab Bulughul Maram. Ya, kitab Bulughul Maram, ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis yang mulia yang sahih ini, yakni salah seorang anak, ya, dari sahabat bertanya kepada bapaknya, ini yang mana bapaknya sahabat Nabi, ya, wahai bapakku, engkau sholat di belakang Nabi, engkau pernah sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apakah ada kunut subuh yang dikerjakan terus menerus? Kata sahabat ini kepada anaknya, ayya bunayya muhdad, wahai anakku, yang seperti itu adalah bid'ah. Yang seperti itu adalah bid'ah. Ini langsung sahabat yang mengatakan kepada sang anak ketika dia ditanya mengenai kunut subuh terus menerus. Nah, hadis ini belum sampai kepada Imam Syafi'i. Hadis ini belum sampai kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Artinya kita yakni bersikap adil di sini, yakni kita apa namanya istilahnya maklumi lah. Kita maklumi Imam Syafi'i yang belum sampai kepadanya hadis tersebut. Jangankan Imam Syafi'i atau imam-imam yang ada di zamannya, khalifah yang mulia, mertua Nabi yang mulia, sahabat Nabi yang mulia, Abu Umar Al-Khattab, Abu Hafsin, Amirul Mukminin Umar Al-Khattab, ya, yakni beliau belum pernah mendengar hadis tentang ya tidak boleh masuk ya ke wilayah atau daerah yang sedang terjangkit penyakit menular. Yakni kejadiannya begini. Ketika rombongan Amirul Mukminin, rombongan Umar Al-Khattab hendak menuju negeri Syam di zaman itu, di tengah perjalanan mereka mendapat kabar bahwa negeri Syam tengah terjangkit wabah penyakit menular ketika itu. Maka khalifah ya mengajak bermusyawarah sahabat-sahabatnya itu, rombongannya itu diajak bermusyawarah oleh khalifah ini. Siapa di antara kalian, kata Umar, yang memiliki ilmu tentang hal ini, memiliki hadis Rasul tentang hal ini? Bayangkan, khalifah tidak paham, khalifah tidak memiliki ilmunya dalam hal ini. Apa kata sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf? Saya punya ilmunya, saya punya hadis Nabi itu. Saya pernah mendengar Rasul mengatakan, ya, yang mana yang kita bawakan, yakni jika terjadi penyakit menular di suatu negeri, maka orang-orang yang ada di negeri itu tidak boleh keluar, dan mereka yang berada di luar negeri itu tidak boleh masuk ke negeri itu. Ini hadis baru saat itu didengar oleh Umar. Hadis ini baru saat itu didengar oleh khalifah yang mulia Umar Khattab. Ya, ini sekelas Umar Khattab baru dia mendengar hadis itu. Ya, ketika beliau menjadi khalifah itu dalam perjalanan dia menuju negeri Syam. Apalagi yang lain kan begitu. Ya. Ini hal yang wajar. Ya, ini hal yang dimaklumi karena tidak semua sahabat di zaman itu setiap hari menemani Rasul, enggak, ya. Apalagi Umar ketika itu juga beliau jauh sebelum menjadi khalifah, ketika Nabi masih hidup, beliau punya kesibukan. Beliau punya kesibukan seperti berbisnis, mencari nafkah. Jadi enggak setiap hari, tidak setiap hari, ya hadir di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelas sikap para ulama ini menunjukkan bahwa mereka bersikap taslim, berserah diri dengan dalil. Nah, sekarang kita ambil ulama yang terakhir, yang keempat, ucapannya, ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa di antara ucapan beliau? La tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'iyyah wa la Auza'iyyah wa la Thawriyyah wa khudh min haitsu aqadhu. Janganlah kalian taklid buta kepada diriku. Jangan taklid buta kepada Imam Malik, jangan taklid buta kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Al-Auza'i, kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, namun ambillah dalil dari mana mereka mengambilnya. Ambillah dalil dari mana mereka mengambilnya. Jadi yang dituntut di sini apa? Yakni mengetahui dalil. Ya, mengetahui dalil, maka yang dituntut ya bagi atas kita semua adalah belajar ilmu agama. Atau di antara ucapan beliau yang lain adalah Raqyul Auza'i wa Raqyul Malik wa Raqyul Abu Hanifah ya kulluhu Raqyun wa huwa 'indi sawa' wa innama hujjah fil athar. Pendapat Imam Al-Auza'i, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Abu Hanifah, semuanya bagiku sama, dan semuanya pendapat sekedar pendapat manusia. Dan yang menjadi hujjah, yang menjadi dalil, yang menjadi argumentasi adalah ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan manusia, ingat ya, ucapan manusia selain Rasul bukan dalil, bukan hujjah. Ingat ini. Siapapun dia. Ya, apakah ucapan itu berasal dari Abu Bakar As-Siddiq, berasal dari Umar Al-Khattab, berasal dari Uthman bin Affan, berasal dari ulama-ulama yang tadi telah disebutkan, maka ucapan mereka bukan dalil. Yang dalil itu apa? Al-Quran dan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, dalil itu adalah Al-Quran dan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat aneh kalau ada orang, ya, dijelaskan kepadanya Al-Quran, disampaikan kepadanya hadits Nabi, tapi tetap ngotot dengan pandangan manusia, ya, tetap, ya, yakni berpegang erat dengan pandangan, ya, fulan-fulan-fulan, pendapat ulama, bukan hadits Nabi, bukan Quran Al-Karim. Nah, ini sangat disayangkan seperti ini. Kita dengarkan ucapan beliau yang terakhir, ya. Beliau mengatakan, man radda haditha Rasulullah SAW bahwa ala syafahalaka, barang siapa sengaja menolak hadits Nabi yang telah sahih, maka dia akan binasa. Maka dia akan binasa, kata Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu ucapan-ucapan para ulama ini mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertera dalam Quran Al-A'raf ayat 3. Dalam Quran Al-A'raf ayat 3 Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ittabi'u min dunih, ikutilah oleh kalian apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, jangan kalian mengikuti yang lain. Ikutilah kata Allah, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian dan jangan kalian ikuti yang lain. Ini apa yang turunkan oleh Allah kepada kita? Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ikuti yang lain, kan begitu? Jangan ikuti yang lain, ini pendapat manusia. Jangan ikuti pendapat manusia. Jadi sekali lagi, yang namanya dalil adalah ya Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sikap kita adalah taslim, berserah diri kepada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini berkaitan dengan sikap dalam beragama, yakni yang kita lihat, yang kita dengarkan tadi dari ucapan para ulama, berasal dari para sahabat tentunya. Karena para sahabat semuanya bersikap sami'na wa ta'na terhadap dalil, dan ya, dengan kata lain, ya, sikap mereka adalah taslim, berserah diri dengan dalil, berserah diri kepada dalil. Saya cukupkan sampai di sini, yakni kajian kita pada pagi hari ini berkaitan dengan dalil-dalil yang ada yang tadi telah disebutkan sampai dalil yang ke-31, dan kita akan jawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Berkaitan dengan dai-dai NR di zaman sekarang, apakah Ustaz Adi Hidayat dan Abdul Somad bermana salah? Bagaimana? Mana salah tidak? Tidak. Hah? Itu jawabannya. Ya, ini tidak berada di atas mana salah. Mana saja bukan salah. Artinya begini, kalau antum sudah belajar mana salah atau paling tidak, ya, yakni sebahagian yang sudah dipelajari, pasti akan tahu itu jawabannya, akan tahu jawabannya, ya, yakni bagaimana simpulan-simpulan, apakah manhaj salaf dapat dilihat langsung dari ucapannya, dapat dilihat langsung dari ucapannya, ya. Kalau orang sekelas ulama, ya, itu dari si wajah sudah nampak manhaj orang itu. Belum orang itu bicara, dilihat dari jauh Mukanya. Mukanya. Oh, ini muka Khawarij. Iya, itu ulama. Karena itu kalau dia ini sekelas ulama, sekelas ulama yang ilmunya luar biasa, ya dari jauh kan sudah dapat dilihat ini wajah Khawarij. Ini wajah Sufi. Ini wajah Syiah. Dan seterusnya begitu bisa. Ya. Kalau kita dengan ucapan, dengan ucapan orang menyimpang di sana. Bagaimana mensikapi teman yang berkeyakinan bahwa semua manhaj itu benar? Ini bertentangan dengan hadis Nabi kan? Bertentangan dengan hadis Nabi dan sudah pasti bertentangan dengan ayat Al-Quran. Karena yang namanya kebenaran hanya satu. Coba ya bawakan ayat ya yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Ya. Ayat ini dibaca oleh Nabi ketika Nabi menggaris satu garis lurus di tanah, lalu setelah itu Nabi menggaris di kanan kirinya garis-garis yang tidak lurus, yang menyimpang, yang banyak jumlahnya. Baru Nabi baca ayat ini. Ya, Nabi baca ayat ini yang artinya, dan inilah jalanku yang lurus. Berapa yang lurus? Cuma satu. Ya, manhaj yang lurus cuma satu. Agama yang benar cuma satu. Kan begitu. Inilah jalanku yang lurus, inilah manhajku yang lurus. Maka ikutilah oleh kalian manhajku yang lurus ini. Jangan kalian ikuti manhaj-manhaj yang banyak ini, yang menyimpang ini. Niscaya kalian terbelah-belah nanti dibuatnya. Dengan demikianlah kalian diwasiatkan untuk mengikuti manhaj yang lurus tadi, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi manhaj yang benar, manhaj yang lurus cuma satu, ya, yaitu manhaj Rasul dan para sahabatnya itu. Adapun yang lainnya adalah menyimpang. Nah, sekarang kita tanya dulu, kita tanya kepada orang ini. Ya, ini dari hadis Nabi. Ya, dari hadis Nabi tentang perpecahan umat Islam, berapa yang masuk surga? Nah, tanya kepada orang itu. Kalau dia menjawab, yang masuk surga itu ya dari 73 ada 72 yang masuk surga. Yang masuk neraka cuma satu. Nah, kita katakan, oh, ini palsu nih hadisnya. Hadis itu palsu, sudah ketahuan. Ya, hadisnya palsu itu. Jadi ketahuan nih, kartunya ketahuan. Jadi ya, dengan pertanyaan-pertanyaan ilmiah tadi kita bisa memojokkan orang itu. Kita bisa ya menjelaskan ya mana yang benar dari yang salah. Bagaimana cara kita untuk mendakwahkan akidah dan manhaj yang benar kepada orang awam, ya, yang belum mengenal manhaj dan masih sering mendengar ceramah dai-dai yang memiliki banyak syubhat? Ya, kita ajak dia, kita arahkan kepada manhaj salaf, kita ajak ke pengajian seperti ini misalnya, ya, atau kita berikan buku, ya, mulia dengan manhaj salaf, ya, atau dengan cara-cara yang lain, ya, kita arahkan untuk mendengarkan, ya, misalnya, yakni radio dakwah misalnya dan lain sebagainya. Banyak cara untuk, yakni mengajak manusia kepada jalan yang benar, ya. Dan juga tentunya dengan doa kita agar ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Islam akan berpecah belah. Umat Islam akan berpecah belah. Ya, tidak boleh umat ini berkelompok-kelompok. Tidak boleh umat ini bergolong-golong. Umat ini harus bersatu. Umat Islam ini harus bersatu di atas akidah yang benar. Jadi manhaj yang benar tidak boleh berkelompok-kelompok, tidak boleh berpecah belah. Dan hal ini sudah jelas oleh para ulama. Seluruh ulama telah menjelaskan bahwa hal seperti ini ya memecah belah kaum muslimin, di antaranya ya yakni fatwa dari Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullah taala, yang sering di Indonesia. Ya. Yang ini guru besar di Madinah, Islamic University Madinah, beliau nyatakan tidak boleh yang demikian. Ya. apabila seorang dai kondan di televisi ya, di YouTube, dakwahnya menyimpang dari dakwah salaf, apakah bisa disebut sebagai ahli bid'ah? Sementara kita ketahui ia adalah lulusan dari Universitas Islam yang populer dan masyhur. Ini enggak menjadi patokan ya. Yang pertama, jelas kalau dai tersebut ya ini menyimpang dari sisi akidah manhaj ya dan sunah Nabi, jelas disebut sebagai ahli bid'ah dan tidak menjamin mereka yang kuliah di Madinah atau mereka yang kuliah di Ummul Qura Mekah pasti selamat akidahnya, pasti selamat manhajnya, enggak menjamin. Tidak menjamin. Contohnya bagaimana? Lihat di zaman Nabi, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang hadir di majelis Nabi selain para sahabat? Orang-orang munafik. Yang mana orang-orang munafik? Bukan para sahabat Nabi. Jelas mereka bukan sahabat Nabi kan? Mereka adalah orang-orang munafik. Yakni orang kafir yang menyembunyikan kekafirannya dan menampakkan ya keislaman, yakni pura-pura dalam keislaman. Itulah orang munafik. Kan begitu. Ya, jadi orang munafik di zaman Nabi hadir juga di majelis beliau, bahkan ikut sholat bersama Nabi, bahkan ikut berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi tetap mereka dikatakan munafik dan bukan sebagai sahabat Nabi. Karena Allah telah nyatakan orang-orang munafik di mana? Innal munafiqina fi dharikil asfali minan nar, kata Allah. Sungguhnya orang-orang munafik akan berada di kerak neraka, kata Allah. Berada di kerak neraka, wal'iyadzubillah. Nah inilah berkaitan dengan orang-orang munafik yang akan berada di keraknya neraka. Jadi jangan terkecoh ya, sebulan kecamatan Madinah pasti sudah benar manhajnya. Belum tentu. Kenapa? Innamal a'malu binniyat, karena semua amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Jadi kalau seorang ya kuliah di Madinah atau di Mekah misalnya, kalau niatnya sudah buruk dari awal, sudah menyimpang dari awal, maka bagaimana mungkin ketika dia lulus dia akan benar agamanya, benar manhajnya? Iya, hitungan kertas yakni ijazah itu kertas ya, kertas atau lembaran itu tertulis nilai-nilainya. Di ijazah itu mungkin nilai akidahnya 9, nilai ya hadisnya 100 dan lain sebagainya, begitu bagus-bagus nilainya, itu di kertas. Yani apa yang ada di hatinya ya bertolak belakang. Apa yang ada di hatinya bertolak belakang. Jadi jangan terkecoh dalam hal ini. Bahkan ya Syekh Abdul Muhsin Abbad ya, ulama senior ya di Madinah, beliau yakni sangat menyayangkan ya, di tahun 2000-an beliau berkata di hadapan mahasiswa ya Indonesia yang ada di Madinah ya, dan saya pun hadir di rumah beliau ketika itu, beliau sangat menyayangkan di antara muridnya sampai mendapat gelar doktor ya, muridnya ini masuk ke dalam dunia politik, dan itulah yang sangat beliau sayangkan sekali. Kenapa dia masuk ke dunia politik? Maka hancurlah dunia dan agamanya, kata beliau ya, hancurlah ya dunia dan agamanya itu, kata beliau. Sia-sia dia belajar akidah sampai S3, bayangkan, sampai doktor. Dan beliau Syekh Abdul Muhsin yang menjadi pembimbing risalah doktor orang ini ya, dan itu sangat disayangkan. Ya, inilah pengakuan beliau langsung ya di rumahnya ketika itu. Apa pengertian hadis kursi? Hadis kursi apa pengertiannya? yakni maknanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan relasinya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan redaksi datang dari Nabi. Redaksi datang dari Nabi. Kalau hadis biasa, makna dan redaksi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah makna hawariyun dan sahabat adalah sama? Ini sama, berdasarkan sama. Tetapi yang lebih populer adalah as-sahabah, sahabat begitu ya. Yang lebih populer adalah as-sahabah begitu. Bolehkah sholat dalam keadaan gelap? Iya boleh. Ya. Ini di zaman Nabi penerangan tidak sama, tidak seperti di zaman sekarang. Ya, ini para sahabat yang silam, tentu belum ada lampu seperti yang ada di zaman sekarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya salat malam dalam keadaan gelap gulita di rumah Aisyah ketika itu. Karena wajar lampu di zaman itu seperti lampu apa? Lampu tempel ya, tinggal tiup kan. Ya, ditiup gitu untuk dimatikan ditiup. Tadi dikatakan bahwa anak salah seorang sahabat Nabi bertanya tentang qul subuh. Apakah dengan seperti itu di zaman tersebut sudah banyak orang-orang yang melakukan qul subuh? Ya ini kalau dikatakan banyak, wallahu ta'ala alam. Namun ada di antara orang-orang yang melakukan qul subuh terus menerus sehingga ya anak ini bertanya kepada bapaknya. Anak ini bertanya kepada sang bapak yang merupakan ya, sahabat Nabi ya radhiyallahu ta'ala semoga Allah merahmatinya. Apakah bintang ya yang dikatakan sebagai pelempar bagi syaitan benar-benar secara fisik? Iya benar. Secara fisik. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya yakni sengaja melemparkan bintang-bintang itu ke arah syaitan-syaitan dari golongan jin untuk ya yakni menghukum mereka, memberikan hukuman kepada mereka. Kalau terkena lemparan bintang itu maka akan terbakar habis sudah ya, mati dia. Apa manhaj orang yang mengadakan pelatihan rukyah? Ini enggak ada yakni contoh, pertama tidak ada contoh berkaitan dengan pelatihan rukyah, karena rukyah itu pertama adalah hak setiap muslim. Dan ruqyah itu yang kedua dapat dilakukan oleh siapa saja dari kaum muslimin. Ya, dari kaum muslimin ya. Jadi tidak ada istilah pelatihan khusus. Tidak ada pelatihan khusus dan ya orang-orang yang memfokuskan pelatihan ruqyah ini berarti tidak memahami ya manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Artinya bahwa para sahabat tidak ada yang melakukan seperti ini, tidak ada yang mengerjakan seperti ini. Mereka semua sibuk dengan ya, ilmu dan amal. Dan ada penerbitan jelas, ya, yang atau pelatihan mungkin tidak ada di zaman para sahabat, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, karena mereka semua, ya, pada dasarnya dapat ya merukyah atau berhak pula untuk dirukyah. Ya. Jadi jangan disibukkan dengan hal-hal seperti ini. Nah, tentunya banyak pertanyaan yang serupa atau pertanyaan yang tidak sesuai dengan materi kita maka tidak kita jawab. apa hukum memakan makanan dari acara-acara bid'ah? Kalau makanannya halal, yang tidak halal adalah acaranya. Yang tidak halal adalah acaranya. Adapun makanannya jelas halalnya. Yang kalau ada makanan berasal dari yakni acara-acara keagamaan non-muslim, baru ini makanan yang tidak halal, ya. Atau ada misalnya makanan khusus diperuntukkan untuk sesaji,